Dan insya Allah akan kita jawab ya. Kalau kita tahu, insya Allah. Ya, pertanyaan pertama, Ustaz, saya punya kredit kendaraan. Apa ini? Dia nanya kredit kendaraan. Kredit dilarang, tapi karena dia mau untuk kredit juga, apa kan? Iya, karena kredit itu dilarang. Ya, kredit kalau ada istilahnya sistem riba, takdir, ya dengan jangka waktu tidak jelas, kemudian juga dengan jumlah yang tidak jelas, otomatis jelas, tapi sesuatu yang dikreditkan dengan dalam jangka sebulan atau mungkin setahun misalnya. Setiap sebulan dia membayar salah misalnya 10.000, kan begitu. Dan begitu pas habis bulannya, pas dengan harga yang telah tentukan, tidak ada masalah, jelas. Benar-benar mainnya para ulama, kira dalam masalah kredit tadi. Ya. Yang dimasalah bukan itunya, apakah itu juga takdir? Ya semuanya takdir, kan begitu tadi. Kulla syai'in bi qadar, kata Rasulullah, kan begitu. Tapi tentu di sini yang bertanya kan punya pilihan. Kenapa dia kredit, kan begitu? Punya pilihan. Allah menghendaki. Tapi kalau di sisi syar'inya, sila para ulama. Kalau seandainya dia megang pendapat yang karena jelas kreditnya, tidak ada unsur ribanya, jelas jual harganya dan waktunya jelas, kan begitu? Dengan harga yang itu para ulama sebenarnya mulai kan tidak ada masalah kalau itu hanya butuh dikreditkan. Tapi jelas semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu kullu shay'in biqadar hatta al-'ajz wal kayf, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita kan tentu ya semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menurut takdir, qada dan qadar? Ada pandangan suatu sekte firqah yang berkeyakinan bahwa rezeki sudah ditentukan Allah Ta'ala sehingga untuk menghidupi keluarga bergantung pada takdir. Terjadinya gempa tadi, apakah kita bersandarkan pada takdir sedangkan kita bisa berusaha untuk menyelamatkan diri? Bagaimana pandangan Ustaz? Tidak ada sebenarnya kontroversi dan apa yang kita jelaskan tadi. Adapun yang mengatakan bahwasanya semua kan telah takdir Allah Subhanahu wa taala, rezeki telah ditakdirkan. Kenapa berusaha, kenapa bisnis, kenapa transaksi, tidak perlu. Kita katakan, kalau begitu, kenyang kan udah takdirkan juga, ngapain makan? Ya, kalau ingin dapat keturunan, kan takdirkan. Kalau saya dapat keturunan, ya udah, tidak perlu, udah jangan nikah. Dapat keturunan, yang benar kan takdir Allah. Jadi kalau berhujah seperti itu, kita juga dengan takdir juga. Ya. Jadi, pertanyaan ini juga telah ditakdirkan Allah sampai kepada kita. Jadi, rezeki. Takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah memerintahkan kita berusaha. Ini yang perlu perhatikan. Tidak ada pertentangan dengan takdir dengan usaha. Bahkan orang yang berusaha, jadi kita bertawakal kepada Allah. Berarti orang yang menggabungkan antara syariat dengan takdir. Ya. Kemudian gambar, ya inilah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, ya, kalau itu terjadi, kita berusaha menyelamatkan diri. Itu takdir Allah telah menentukan terjadi gempa, supaya akan lari atau melarikan diri. Tapi tidak ada yang menjamin. Apakah dengan lari itu kita selamat? Juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Larinya dia keluar mencari keselamatan, takdir Allah. Yang duduk di dalam juga takdir Allah. Jadi semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi juga tidak ada hambatan, pertentangan dan kita menyelamatkan diri dari hal yang membahayakan. Oh, Ustaz, ada banjir membahayakan. Sudah takdir Allah, diam aja di rumah. Oh ya, takdir, kalau selamat tidak, seperti itu. Ya. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi berusaha tidak bisa dipertentangkan dengan takdir. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, seorang yang sedang puasa ditanya apakah Anda berpuasa, lalu dia menjawab insyaallah. Benarkah jawaban tersebut? Ya, kalau insyaallah yang dimaksudkan dalam amal saleh dan keimanan adalah saya berpuasa, artinya ya saya berpuasa, tapi tidak tahu apakah amalan yang akan diterima Allah. Artinya dia tidak meyakini apa puasa yang dilakukan itu adalah puasa yang telah memenuhi persyaratan sehingga Allah menerimanya, tidak masalah. Ini namanya istisna dalam iman. Apakah mau beriman insya Allah? Kita beriman. Kenapa kita akan insya Allah? Apakah ragu? Tidak ragu. Tapi kita pertama menjauhkan diri setiap nufus. Ya, mencucikan. Ini orang sombong. Merasa diri telah hebat, sehingga dia telah taat, sehingga dialah yang telah melakukan segala kebaikan dalam syariat. Kedua, kita tidak tahu apakah amal kita lakukan memenuhi persyaratan sehingga diterima Allah atau tidak. Kalau ini dimaksudkan tidak ada masalah, ya tidak ada masalah. Ya, masalah istisna dalam beramal. Wallahu a'lam. Assalamualaikum ya Ustaz, jelaskan pada kami maksud dari hadis bahwasanya seorang itu masuk surga bukan karena amalnya, menaikkan rahmat Allah. Ya, ini memang tadi juga harus dijelaskan, tapi waktu sangat terbatas. Sebab diantara kita berdalil, ya, kan amalan itu bukan perbuatan apa? Tidak bisa memasukkan seorang ke dalam surga. Berarti itu bukan perbuatan dia, tidak ada ikhtiar dia. Ini orang Jabariyah. Dalam hadis, lan yudkhila ahadukum al-jannah amaluhu. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa yataghammadani Allah bi rahmatih. Tidak seorang pun yang akan memasukkan di antara kita ini yang akan masukkan dalam surga amalannya. Ya. Tidak amalan kita akan masukkan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, juga anda ya Rasulullah, engkau ya Rasul, iya, kecuali Allah merahmati saya. Akan datang orang-orang menjelaskan, hadis menjelaskan, bahwa amal itu penyebab. Penyebab. Akan tetapi, rahmat Allah lebih luas dari usaha dan upaya dan amalan kita. Lagi itu jangan kita merasa sombong dengan amal yang kita lakukan, tidak. Kita butuhkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini, bahkan menjelaskan akan takdir, bukan menjelaskan apa namanya itu tidak ada usaha kita, tidak ada arti dari usaha kita, tidak. Sebab orang-orang Mu'tazilah memahami ba'ris ni kalimat ba' yaitu al-ba' la yudkhilukum bi amali al-jannah jazaukum bima kuntum talika jazaa ma kuntum ta'malun, kan begitu, jazaa balasan terhadap amalan kamu lakukan. Orang Mu'tazilah mengatakan ba'ris ni disebabkan artinya ya amalan itu adalah amal hambanya, itu yang membeli surga tadi. Maka itu amalan dia, karena mereka yang berhak dan itu sebagai apa harga yang membeli surga kata mereka. Karena itu amalan dia. Itu orang Mu'tazilah. Orang Jabariyah mengatakan enggak. Kalau seandainya amalan sudah masukkan seorang ke surga, berarti manusia terpaksa, tidak ada arti amalan tadi. Itu semua perbuatan Allah. Keduanya sana. Kita mengatakan baik yang mengatakan tidaklah seorang akan memasukkan, tidak masuk disebabkan amalannya, artinya tidak amalan. Itu hanya penyebab saja. Tapi itu amalan Tuhan, tapi itu penyebab untuk masuk surga. Tapi bukan itu satu-satunya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang mengatakan bahwa itulah balasan terhadap apa yang kamu lakukan, ya karena manusia itu beramal. Perbuatan mereka, maka dibalas atas perbuatan mereka, sesuai dengan perbuatan mereka. Ya. Ini butuh pembahasan yang agak lebih apa, tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi itulah maksudnya, seorang tidaklah masuk surga sebagai amalan. Artinya amalan itu bukanlah harga untuk membeli surga Allah, bukan. Bukan tanan, bukan ganti, bukan tidak. Bahkan apapun yang kita lakukan belum akan bisa membeli atau digunakan untuk ya, mendapatkan surga Allah. Surga Allah itu istilah ghaliyah. Barang sangat mahal. Surga itu mahal harganya. Belum cukup dengan amalan kita yang seperti ini. Apalagi yang tidak pernah beramal. Oleh karena itu, apapun kita lakukan dunia ini, dari kita hidup sampai meninggal, seluruh ketaatan tidak akan bisa masukkan kita. Kenapa? Tidak akan bisa mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Pernapasan saja. Kalau oksigen Allah, apa? Kalau oksigen satu menit saja, bagaimana keadaan manusia? Tidak ada amalan juga artinya ini. Tapi yang dituntut oleh Rabbul Alamin, bagaimana ketaatan kita kepada Allah, mengabdi sesuai dan ikhlas dan belajar atas sunnah, itu dituntut. Adapun rahmat Allah itu kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan orang-orang yang buat kebaikan. Allahu a'lam. Bagaimana dengan doa melihat orang sakit, doa berbuka puasa, di akhir doa itu ada kata insyaallah. La ba'sa tahur insyaallah, zahab al-dhama, waftallat al-uruq, wa thabat al-ajr insyaallah. Ya, adapun yang pertama bahasa batal ajr insyaallah seperti tadi adalah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala sebab kita tidak meyakini apakah puasa yang telah kita lakukan memenuhi persyaratan sehingga kita mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang adapun tahur insyaallah ini jelaskan oleh para ulama, ya sekalipun maknanya adalah itu doa, akan tetapi bukanlah ta'liq, bukanlah suatu keraguan, tapi berbentuk suatu keyakinan. Bahwasanya kesembuhan itu hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kesembuhan itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Bila Allah menghendaki seorang sembuh, akan sembuh. Ya, bukan berarti keraguan, ya, bukan berarti keraguan, tapi akan tapi menjelaskan, menekankan bahwa semuanya dengan izin Allah, sakit dan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan keraguan, wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum, apakah maksiat yang kita lakukan termasuk takbir? Nah, ini sudah dijawab ya. Kullu syai'in bi qadar. Seluruh maksiat dengan takdir, ketaatan dengan takdir. Tapi siapa yang melakukan maksiat? Kita. Siapa yang melakukan ketaatan? Kita. Semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Si fulan pada hari anak melakukan dosa itu takdir. Tapi tentu ada kaitan antara sebab akibat itu terjadi dalam syariat Islam. Sebab akibat tidak bisa dinafikan dalam syariat Islam. Ya. Tumbuh tanaman sebab turun hujan. Kita kenyang sebabkan makan. Dapat keturunan sebabkan nikah, kan begitu? Itu sebab akibat dalam Islam seperti itu. Akan tetapi dalam hal ini itu ada penyebab seorang terjun dalam maksiat. Kena syahwat, kena ya jauh dari ilmu orang-orang baik, kan begitu penyebabnya. Akan tetapi semuanya dengan izin Allah. Tapi Allah tidak merestuinya itu tadi yang. Jadi tidak ada kaitan dengan takdir dengan kecintaan dan keridhaan Allah. Maksiat terjadi, tapi Allah tidak merestuinya. Allah melarang. Kan tapi kita sholat terjadi dengan kehendak Allah dan Allah merestuinya. Apa perbedaannya sama salah maksiat dengan ketaatan? Wallahu a'lam. Akidah, apakah jodoh termasuk takdir? Mana dalilnya? Mana jawabannya? Jodoh. Ya, dalilnya itu. Kullu syai'in biqadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Itu dalilnya. Jadi jawabannya jodoh yang masuk takdir. Dan kullu syai'in biqadar. Wa kataba kulla syai'in fi dzikir. Jadi itu dalilnya. Ya. Jadi memang tidak ada. Misalnya al-khitbah minal qadar. Tidak ada dalil seperti itu. Ya kan? Ya, jodoh. Atau mungkin dalam dalilnya ya cara terbuat seperti itu ya azwajah minal qadar itu tidak ada ya istri itu dari qadar tidak ada seperti tapi kullu syai'in bi qadar istri kita ya kalau yang perempuan suaminya itu semua qadar syai' seluruh sesuatu kan begitu qadar seperti juga katanya rokok itu haram apa dalilnya kalau bapak minta la tashrabud dukhan tidak ada dalam Al-Qur'an tidak ada dalam sunnah ada ya ayyuhalladzina amanu la tashrabud dukhan ada seperti itu. Orang beriman janganlah menghisap rokok ada. Tidak ada. Tapi Allah mengatakan apa? Apa yang dikatakan Allah Subhanahu? Allah menghalalkan yang thayyib dan mengharamkan yang khabith. Anak tanya kita semua, rokok itu thayyib enggak? Atau khabith? Hah? Baik enggak rokok itu? Kalau yang rokok ya baik seperti itu. Kan begitu? Salah kalau syariat itu dengan keinginan. Hawa nafsu kita ya, baik semua yang kita inginkan hawa nafsu kan begitu penyimpangan, tapi tidak kebaikan dengan syariat Allah. Secara syariat, secara medis itu rokok itu lah. Bahkan tulisan di iklan-iklan itu apa? Merokok bisa membahayakan apa? Kanker macam-macam. Iya, dari pabriknya itu seperti itu, tapi kita nggak tahu membaca atau memahami nggak tahu ya. Kita ini membaca dan perlu kita mau tingkat rokok yang paling tinggi dunia ini Indonesia. Lihat musim haji. Yang paling banyak merokok jemaah haji Indonesia. Betul. Dia ketenangan mereka yang paling merokok. Banyak orang itu kalau masuk ke kamar-kamar tenda mereka itu paling rokok aja itu. Allahumma rahimah Rabbu. Pergi ibadah mana buat rokok. Berdoa di Arafah juga rokok di isyak. Na'udzubillah. Kan begitu. Di Arafah, hari Arafah berdoa keampunan juga kalau pun maksiat dan dosa. Merokok juga. Kejahilan, kelalaian dalam menahan agama tadi. Jadi, kalau diminta secara tekstualnya, ya tidak ada. Tapi semuanya kullu syai'in biqadar. Kullu syai'in biqadar. Itulah. Jadi jodoh juga syai' sesuatu dan seluruh yang terjadi adalah sesuatu yang. Ustaz mengenai takdir jodoh, ini masalah jodoh lagi. Banyak yang mau mungkin berhubungan dari dekat Ramadan ya, mungkin. Ya. Mengenai takdir jodoh, anak ingin menyegerakan nikah. Ya, ini adalah ibadah yang mulia, maka jangan ditunda-tunda ya. Tapi setiap nazar melihat telah gagal, kadang saya yang menolak dan kadang dia yang menolak. Apakah itu takdir Allah Ustaz? Dan jika saya tidak menyukai seorang, lalu saya menikahinya. Apakah itu takdir Allah? Jika kita telat menikah, apakah takdir Allah? Ini tuh. Ya, semoga yang mau menikah, insya Allah mendapatkan jodoh yang soleh, ya, yang akhwat mendapatkan pasangan suami yang soleh, yang ikhwan mendapatkan zauja yang soleha, sehingga lahir generasi Muhammad atau pengikut yang soleha. Ya, kita katakan semuanya dengan takdir. Ya. Tapi di sini Allah juga mentakdirkan tatkala nazar pertama belum terjadi perselisihan, itu takdir juga. Ya, takdirkan. Kemudian juga Allah mentakdirkan begitu nazar ternyata calon suaminya belum juga cocok. Takdir juga Allah mentakdirkan dia belum cocok, kan begitu. Jadi semuanya dengan takdir. Yang belum menikah juga takdir. Tapi kalau menikah takdir. Menolak sudah takdir. Jadi semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini takdir ini. Takdir Allah. Iya. Tuh Pak siapa namanya? Tersenyum melihat saya kepada itu takdir juga itu. Semuanya takdir. Jadi enggak ada yang perlu dikhawatirkan, tapi kita berusaha menelusuri menjalani ketentuan syariat tadi. Allah menjadikan perempuan dinikahi dengan pertama dengan yang dengan agamanya, kan cari agamanya, jangan cantikannya saja, jangan hartanya saja, jangan nasabnya saja. Ya akhwat juga, yang teman-teman ganteng datang gitu udah langsung diterima tawaran, ternyata orang yang susah. Atau mungkin datang manajer apa misalnya Abang Rio misalnya. Bukan banyak pulusnya kan begitu. Pulusnya. Oh ya langsung diterima. Tidak agamanya, solatnya. Ya sebagaimana ikhwan itu datang untuk mencari jodoh yang baik, tidak akhwat bertanya siapa fulan itu yang datang, orang yang baik akan membimbing saya pada ketaatan, yang mengajak pada menuntut ilmu atau mendidik anak itu bagaimana. Allahu'alam. Assalamualaikum Ustaz, kapan seorang itu menerima suatu sebagai takdir, apakah bisa takdir dirubah? Contohnya saya diberi Allah Subhanahu wa taala suatu penyakit dari kecil. Ya, kapan seorang itu menerima suatu sebagai takdir? Ya setiap takdir terjadi kita terima. Terima. Tapi kita disuruh berusaha. Kalau takdir kita takdirkan sakit, kita disuruh berusaha. Apa kita harus sadar wahai abna adam? Merubahlah wahai abna adam. Fa inna Allah ma nazala wa ma anzala da'an illa wa anzala ma'ahu dawa. Merubahlah wahai anak cucu Adam. Sungguh Allah tidak menurunkan penyakit, dia juga menurunkan bersamanya obat. Apabila ketemu obat dengan penyakit akan sembuh. Dengan izin Allah. Sebenarnya takdir, baik ditakdirkan oleh Allah. Allah telah mentakdirkan bahwa Allah menurunkan penyakit dan menurunkan obatnya. Allah mentakdirkan kalau bertemu obat dengan penyakitnya, pas sama, resepnya sama, akan sembuh. Itu takdir Allah. Ya. Jadi itu. Kemudian, apa yang takdir dirubah? Tidak ada perubahan dalam takdir. Akan tapi, kalaupun ada istilah dari dalil yang ada perubahan dalam takdir, itu karena juga Allah telah mentakdirkan kalau si fulan melakukan itu akan berubah. Seperti ini. Kata Allah, man arada an yubsata fi rizqihi aw yunsa'a fi umri fi atharihi falyasir rahim. Barang siapa yang ingin akan dilapangkan rezekinya, yang akan ditambah umurnya, maka hendaklah dia menjalin silaturahmi keluarganya rahim. Ya. Jadi kalau kita ada perubahan, kan Allah sudah mentakdirkan ya Ustaz, kok bisa dia juga bahasa panjang umur dengan silaturahim? Berarti silaturahim yang merubah takdir? Tidak. Allah tidak mentakdirkan. Kalau si fulan itu silaturahim kepada orang tua dan keluarganya, maka Allah akan menambah umurnya, keberkahannya. Itu ditakdirkan di sananya. Rezekinya ditakdirkan langsung pula itu, dia akan tambah rezeki kalau dia melakukan hal itu. Jadi semuanya telah takdir. Berdoa juga. Kan bagaimana berdoa? Masuk hal yang asal untuk menolak, mudaratkan begitu. Kan ditakdirkan asal. Ya Allah telah mentakdirkan sesuatu yang akan terjadi atau melingkungnya dan terjadi tidak bisa dihindari. Tapi Allah mentakdirkan doa itu sebagai penolak mudarat sesuai dengan takdirnya indah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi tidak ada pertentangan dalam masalah memahami seperti ini. Wallahu a'lam. Ustaz tolong penjelasan bahwa itu yang tadi. Berarti sudah dijelaskan. Itu maksud dari silaturahim tadi. Yang maksud di sini adalah perubahan terjadi dalam tulisan malaikat. Bukan takdir. Yamsallahu ma yasha' wa yuthbitu wa indahu umul kitab. Allah yamsu menghapus apa yang katanya juga menetapkan. Wa indahu umul kitab. Dan di sisi al-umul kitab itu lawhul mahfuz. Itu tidak berubah. Tapi malaikat ditakdirkan Allah kalau begini hambaku buat begini. Itu ditakdirkan di lawhul mahfuz. Seperti itu. Makanya takdir yang lima tadi azali, misa, perjanjian, umuri, hauli, yaumi, itu semuanya penjabaran dari takdir yang azali. Wallahu a'lam. Kita selalu dianjurkan untuk berbaik sangka atas takdir yang ditimpakan oleh Allah. Lalu bagaimana kaitannya kepada takdir jelek, buruk, yang mana sebenarnya kita tidak menginginkannya, kita tidak mampu menghindarinya. Ya. Tadi memang ada permasalahan sangat penting tidak sempat disampaikan, bahwasanya seluruh perbuatan Allah itu baik, ada hikmahnya. Tidak boleh kita menyebabkan kejelekan pada perbuatan Allah. Al-khayru biyadika wa syarru laysa ilaik. Kebaikan ada di tanganmu ya Allah, dan kejahatan tidak disebabkan padamu. Apa artinya? Sementara kita melihat rasakan takdir Allah, ciptaan Allah, ada yang sakit, ada yang miskin, ada yang macam-macam. Bukan takdir. Ini kan ciptaan Allah, perbuatan Allah. Gimana jawabannya? Maksud wa syarru laysa ilaik adalah semua perbuatan ada hikmahnya. Akan tetapi jelek dan baik itu relatif sesuai dengan pemahaman kita. Tapi ada hikmahnya. Sebagai contoh, kata dulu nama iblis, tahu tak kita siapa itu iblis? Tahu? Hah? Kita tahu iblis? Pernah melihat iblis? Tapi kita tahu kan iblis, syaitan kan begitu. Apa kerjanya iblis? Menyesatkan manusia dari awal sampai yaumul qiyamah. Itu ciptaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak hikmahnya? Hah? Ini katanya Allah zalim, kenapa menciptakan orang kafir? Kenapa menciptakan iblis zalim? Kenapa Allah? Ada enggak hikmahnya? Loh, kita coba baca takdirnya, ada enggak hikmahnya? Bentar. Ada hikmahnya. Ini hikmahnya saya duduk di sini bisa juga minum asir. Minum jus. Saya pun di sana tidak mendapatkan jus. Ya. Tapi ada hikmahnya para jemaah. Hikmahnya apa? Kalau ada iblis, ada iblis, ada enggak orang yang kafir, orang yang mungkar? Hah? Orang yang kufur, orang yang melakukan maksiat. Kalau enggak ada iblis, enggak ada kan? Berarti kalau enggak ada kemungkaran, semuanya baik masuk surga, enggak ada yang masuk neraka. Sementara akhirat ada neraka, ada surga. Kalau tidak ada iblis, semuanya orang taat, masuk-masuk semua, maka tidak perlu amar ma'ruf nahi munkar. Sementara Allah memerintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak ada iblis, tidak ada yang kafir, maka tidak akan ada jihad fi sabilillah. Semua beriman, apa yang diperangi orang-orang kufur? Kan begitu? Diajak ke Islam, mereka iman semua. Kalau tidak ada sakit, manusia terkadang lupa. Apa? Lupa introspeksi diri, tidak kembali pada dirinya. Tapi apabila ada sakit, dia kembali pada dirinya. Subhanallah. Ini adalah kesalahan saya, ini dosa saya. Allah menguji saya, Allah ingin membersihkan dosa-dosaku. Itu hikmahnya. Sehingga dengan seperti itu seorang akan menghadap pada Allah, minta taubat pada Allah, sehingga terwujudlah makna dari sifat Allah Tawwabur Rahim. Allah itu Maha menerima taubat. Kalau tidak ada yang bersalah, tidak ada yang taubat, berarti sifat Allah Tawwabur Rahim tidak ada artinya. Sifat ada yang tidak ada yang bertaubat, jadi tidak ada yang jelek dari perbuatan Allah. Tapi kejelekan itu hanya relatif dengan menurut pandangan manusia. Tapi perbuatan Allah semuanya hikmah. Kita pahami atau tidak? Jadi apa yang ditanyakan tadi? Takdir jelek. Betul, takdir jelek itu menurut pemahaman kita. Mau terjadi, kita memahami. Kita sakit. Akan tapi sebagian, subhanallah, sebagian pada sebagian waktu, terkadang kejahatan dan maksiat itu lebih bermanfaat di sebagian waktu daripada ketaatan seorang. Nah, gimana nih? Kok maksiat mana bermanfaat dari ketaatan? Tolong kita renungi dengan, jangan salah memahami, nanti dibawa pulang, nah berarti kita kejahatan, karena kejahatan lebih baik dari ketaatan. Sama, jangan. Pada keadaan tertentu, apabila kita seorang yang melakukan kejahatan, dia orang yang taat kejahatan, setelah melakukan kejahatan, setelah itu dia introspeksi diri. Setelah introspeksi diri, dia niati bahwa dia yang bersalah, dia tobat pada Allah Subhanahu wa taala, dan dia kembali muhasabatun nafs. Dengan muhasabatun nafs dia kembali pada bertaubat, kemudian selalu istiqamah atas kebenaran tadi. Tapi kalau ketaatan, ketaatan. Nah, ini sudah dia bertaubat ketaatan, jadi gurur, tertipu, sombong. Kenapa? Sudah setaan, apa lagi? Tapi tak kala setelah takdir bukan suatu masjid, dia kembali pada Allah. Dia meyakini ada Rabbul Alamin yang maha pengasih, maha menerima taubat. Di sisi dalam keadaan pun dia kondisi seperti ini, maksiat yang seperti itu Allah takdirkan tidak ada manfaatnya bagi seseorang yang bisa untuk introspeksi diri. Ini maksudnya. Jangan salah paham, nanti salah paham dibawa maklumat atau pemahaman yang salah, nanti kan anak yang jadi bermasalah. Ya, wallahu a'lam. Apakah doa dapat merubah takdir? Ya, doa. Bagaimana? Jelaskan mustahil kulli khair. Ya. Dan keberhati-hatian kita, kewaspadaan kita juga adalah takdir dan tidak bisa merubah takdir tadi. Doa adalah takdir. Akan tapi la yaruddul qadar illa doa. Kan begitu Allah maqala, tidak bisa menolak takdir kecuali doa. Ini gimana nih, Ustaz? Kan takdir tidak berubah. Kalau Ustaz salah, satu perlu dipahami. Allah telah mentakdirkan bahwasanya kalau si fulan berdoa maka akan dihindari oleh Allah dari dirinya kejahatan begini-begini, itu telah ditakdirkan oleh Lauhul Mahfuz. Maka apabila dia berdoa, Allah akan hindari sesuai dengan tulisan di Lauhul Mahfuz. Maka kita disuruh berdoa. Jadi begitu kita memahami takdir tadi. Semua ditakdir, doa, usaha ditakdirkan oleh Allah. Allah mentakdirkan di Lauhul Mahfuz, doa itu bisa menolakkan akibat. Siapa yang berdoa, maka Allah hindarkan dari dirinya kejahatan. Atau Allah buatkan tabungan akhiratnya, atau Allah berikan kebaikan baginya. Itu takdir Allah seperti itu. Nah, kalau kita berdoa, bahwa siapa yang berdoa akan Allah beri rezeki, Allah mentakdirkan. Yang berdoa minta kepada Allah akan Allah beri rezeki. Kita minta kepada Allah, Allah beri rezeki. Tapi tahu tidak kita apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita? Tidak tahu. Maka kita banyak berdoa. Wallahu a'lam. Apakah hukumnya orang yang berpaham qadariyah atau jabariyah? Apakah mudaratnya dalam kehidupan sehari-hari akibat dari paham qadariyah dan jabariyah itu? Kaum atau kelompok manakah saat ini yang berpemahaman qadariyah dan jabariyah itu? Terima kasih. Pertama, apa hukum orang yang berpaham qadariyah? Para ulama menjelaskan, orang-orang qadariyah dan jabariyah dia tidak kufur, akan tetapi ahli bid'ah wal ahwa, orang yang telah sesat dalam memahami qadar tadi. Sebab mereka mengingkari masyiah dan al-khalq. Para ulama jelaskan inamat al-qadariyah tsaniyah. Jika itu ada dua sekte, pertama qadariyatul ula al-ghulat yang mengingkari ilmu Allah dan kitabat Allah, ini kufur. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, nadiru qadariyah bil ilm. Debatlah orang tadi dengan ilmu. Fa'in aqarrahu wa illa kafar. Jika dia meyakini ilmu Allah, maka dia akan beriman. Kalau tidak, dia kufur. Kenapa? Itu kan ilmu Allah. Jangan mengingkari kufur. Tapi masalah masyia dan irada itu ada syubhat bagi mereka. Maka dalam hal ini mereka ahlu bid'ah wal ahwa yang sah, tapi tidak kufur sampai kufur pada Islam. Mudaratnya dan sangat banyak mudaratnya. Di antaranya mudarat akidah tersebut, mereka yang mempertentangkan antara syariat dengan qadar. Orang Jabariyah mengatakan semuanya lah. Kita terpaksa ibarat angin yang bertiup atau daun yang gugur dari ranting atau dari pohon. Tidak ada ilah. Nah, ini tentu akan membatalkan syariat. Berarti tidak ada arti dari Allah mengumumkan syariat karena manusia terpaksa. Dan juga tidak ada arti Allah mempersiapkan balasan di akhirat kalau manusia terpaksa. Melakukan dosa karena terpaksa. Kenapa Allah mengazab mereka orang yang bersalah? Kan terpaksa. Berarti Allah zalim dong. Tanya pergi. Tudingan pada Allah Subhanahu wa dengan kezaliman. Qadarnya begitu juga. Mereka mengatakan itu perbuatan makhluk. Ya. Kalau itu perbuatan makhluk, ya udah, tidak ada kaitan dengan syariat Allah. Perbuatan makhluk terserah, kan begitu. Jadi itu masih banyak ya masalah akibat pemahaman yang salah tadi. Kemudian kelompok manakah di sana yang bang salah? Yang kadarnya adalah orang-orang Mu'tazilah. Sekarang orang-orang yang ahlul kalam, orang-orang filsafat yang megang filsafat, mereka ini belajar nih ke orang Jabariyah, ya. Orang yang berhujjah dengan qadar itu juga pemahaman ya, mewarnai kemarahan Jabariyah. Seperti mengatakan, itulah takdir Allah. Pernah kita tidak punya. Ya, kamu, kenapa kamu mencuri? Ini takdir Allah. Dia tidak punya pilihan sama, ini takdir Allah. Itu pemahaman Jabariyah. Ya, seperti itu. Ini, jadi itu diantara dampak negatif dari pemahaman yang salah. Wallahu a'lam. Ustaz, pada saat saya mengajak teman untuk ikut hadir acara pengajian ini, teman saya balik mengajak ikut acara istimewa di Pasir Putih, apa itu? Hah? Ini anara pertanyaan berhubungan dengan masalah takdir. Ya. Bertanya untuk diri kita, bukan untuk nembak orang dulu. Ya, jadi perlu kita ingatkan para hadir dan hadirat muslimin dan muslimat dalam menuntut ilmu. Maka bagaimana tadi kita baca hadis yang kita baca tadi, hendaknya kita bertanya hal-hal yang akan membawa faedah pada diri kita. Kita tidak ingin menzalimi satu orang. Kita ingin kebenaran, menjelaskan kebenaran. Mereka yang belum mengikuti sunnah, kita berusaha mendoakan dan mengajak mereka. Tapi dalam juga masalah seperti itu, tidak salah pada kesempatan tertentu kita menjelaskan bahaya pemikiran seperti itu. Dan juga yang harus diperhatikan, tapi dalam keadaan seperti ini, ada sebagian mungkin belum kenal terhadap sunnah, belum ingin mendengar sunnah. Kita masih mengharapkan, kalau ada hal seperti ini, kadang membuat timbulnya gesekan tidak baik. Kita cuma seperti kan mengajak, bukan berarti kita menyetujui sikap sebagian mereka yang mengisi sunnah. Kita tidak menyetujui hal seperti itu. Tapi tentu dalam hal seperti itu, hikmah pertanyaan yang harus. Jangan ada dalam pertanyaan itu tujuan ingin menimbulkan keresahan atau fitnah. Para ustaz juga perlu mengingatkan, kalau ada mad'u atau para pendengar yang berusaha dalam pertanyaan menanyakan hal-hal yang tidak berkaitan dengan materi, itu sebenarnya tidak perlu dijawab. Ya, kita harus mempunyai adab dan akhlak dalam menuntut ilmu. Assalamualaikum. Afwan, sebelumnya ustaz selalu bilang begini dan begitu adalah takdir. Bukankah takdir itu adalah kehendak Allah? Apakah kita sebagai manusia bisa tahu apa kehendak Allah? Apalagi bisa mengetahui tujuan Allah menakdirkan ini dan begitu kepada kita? Minta penjelasan, saya kurang mengerti. Ya, tidak ada perhentangan. Kita menjelaskan semuanya takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga tidak tahu apa yang telah tertulis ditakdirkan bagi kita. Tapi kapan kita bisa mengetahui itu telah ditakdirkan, telah terbukti, terjadi. Dan ini pertanyaannya juga telah ditakdirkan. Saya tidak tahu bahwasanya ini telah Allah takdirkan ini. Sepulangnya akan bertanya. Tapi baru saya baca ini, saya tahu berarti telah ditakdirkan sepulang pada hari akan bertanya dengan pertanyaan seperti ini. Ini takdir. Begitu kita memahami. Saya tidak tahu apa yang ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah mentari. Ya? Tidak ada yang itu. Tapi kita jelaskan kapan kita mengatakan itu adalah takdir. Betul jadi. Nah, saya mengatakan kita mengatakan sekarang sifulan telah takdirkan oleh Allah untuk menanyakan perkataan dan dalam rembana ini pada hari ini. Itu takdir. Sebelumnya tidak tahu dan tidak tahu mana orangnya. Kan begitu. Ini takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada pertentangan dalam pertanyaan tersebut. Assalamualaikum. Qada dan qadar manusia ditentukan di Lauhul Mahfuz. Artinya takdir manusia ditentukan Allah. Misalnya miskin, bagaimana hubungannya dengan ayat tidak akan berubah nasib suatu kaum atau pribadi apabila ia tidak ada usaha untuk merubahnya? Ya, ini berarti miskin itu takdir bisa dirubah. Nah, perlu kita perhatikan maksudnya dalam Islam saya jelaskan tadi ada yang berlaku hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat Allah telah mentakdirkan menulis bahwasanya si fulan kalau berusaha dia akan mendapatkan rezeki yang telah ditakdirkan. Kalau dia tidak berusaha, ya kehidupannya seperti itu dan itu Allah takdirkan dia seperti itu kamu tidak berusaha. Miskin dan kaya takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mentakdirkan sebulan miskin dan sebulan kaya. Akan tetapi Allah memerintahkan kita untuk berusaha. Jadi tatkala kita bicara masuk kepandang takdir, jangan lupa masalah syariat, syar. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Fa idza asabaka syai'un fala taqulu kadza wa kadza, law fa'altu kadza la hasala kadza wa kadza. Kata Rasulullah, berusahalah, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Allah beri pilihan. Kalau berusaha dengan sungguh dan tulus, sudah takut dia Allah berikan pintu kemudahan. Takdir Allah seperti itu. Tapi kalau tidak berusaha, sudah saya miskin dari takdirkan, sudah tidak berusaha. Ya, kata seperti itu. Itulah artinya. Kalau tidak berusaha dia, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, Allah telah mentakdirkan, telah menulis di lauhul mahfuz. Apabila seorang merubah dirinya, Allah akan merubah dirinya. Itu takdir Allah. Kalau tidak berubah dirinya, maka Allah menakdirkan dia tidak akan berubah. Itu yang perlu dipahami. Jadi meskipun betul takdir, takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah mentakdirkan, tapi Allah memerintahkan kita untuk berusaha. Tabtaghu tastabruka indallah, tabi itu cari rezeki Allah, atau begitu kita keluar dari masjid akan kita ucapkan as'alullah min fadli. Kan begitu? Al-maftah li abwaab rahmatika. Al-maftah li abwaab fadli. Begitu keluar dari masjid, kita apa? Meminta fadli, rezeki Allah. Ya Allah, bukakanlah pintu rezeki mufanati. Itu apa? Usaha. Doa dan berusaha. Begitu masjid rahmat. Kenapa? Dalam masjid rahmat kita harta rida Allah. Wa idha qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha. Naam. Carilah rezeki Allah. Salat Jumat, salat itu kita disuruh mencari rezeki Allah. Jadi, kita harus selalu menggabung antara takdir dengan syariat. Takdir, ya Allah takdirkan miskin dan kaya. Tapi Allah memerintahkan kita, menyuruh kita untuk berusaha. Fastabiqul khairat. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Seperti itu. Jadi, itu yang harus kita perhatikan. Jadi, semuanya takdir. Tapi, kalau kita tidak berusaha untuk merubah nasi alam hati kata dengan melakukan hal-hal yang syarikat dengan Allah, berusaha ya dengan yang halal, usaha yang halal, maka juga Allah tidak akan merubah. Karena kita beri pilihan, ikhtiar, kemampuan untuk berusaha. Wallahu a'lam. Apa Ustaz, ana terlambat datang. Ya, terlambat datang yang akan mungkin diulang dari awal ya pengajiannya. Ini sudah jam 12 kan begitu. Ya mohon dijelaskan sedikit mengenai qada dan qadar. Apakah yang ditulis di lauhul mahfuz itu qada atau qadar? Ya, demikian jika pada saat di dalam rahim, pada saat ditukar ruh. Ya, juga yang Allah turunkan setiap tahun. Ya, semuanya qadar Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita menjelaskan tadi, apabila kita membaca berjantang masalah qadar, apa yang kita pahami tadi? Bila bicara masalah qadar berarti mencakup masalah qada, kan begitu. Tapi para ulama dari segi keilmian dia menjelaskan perbedaan atau seandainya qada dan qadar. Ditinjau dari dua sisi ini, maka sedikit perbedaan. Takdir adalah ketentuan atau pondasinya dan qada adalah bangunannya. Ibarat orang yang menjahit pakaian, diukur dulu berapa lengannya, kakinya, digari-gari di berapa meter, kemudian dipotong. Nah, takdir dia mengukur-ukur dulu itu takdir secara bahasa. Kemudian begitu memotong, ketentukan itu dia telah memutuskan. Nah, kan mungkin bisa apa diputuskan ya udah terjadi sesuai dengan diputuskan itu. Itu yang perlu dipahami. Kemudian ya paling jadi semuanya adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada anggapan orang awam kalau seorang anak takdirnya jahat, dia tetap jahat walaupun dididik baik. Bagaimana menanggapi itu? Apakah itu termasuk takdir? Ini pertanyaan seperti ini juga Allah takdirkan. Semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, ada hal yang perlu diperhatikan dalam hidup ini. Hukum sebab akibat itu berlaku dalam semua. Tatkala bapak atau suami istri adalah orang yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan berikan keturunan yang baik padanya. Tapi juga bukan berarti kalau dia orang yang bejat dan kufur, berarti anaknya juga akan kufur. Tidak. Semuanya sama Allah. Akan tetapi yang biasa dalam kehidupan, pengaruh dari akidah dan agama orang tua akan mewarnai pemikiran anaknya. Dan tapi itu juga memahami. Itu akan yang biasanya anak-anak ya begitulah. Sebab dia belum sampai kepada umur yang balik bisa memisahkan, membedakan antara masa. Itu tetap seperti itu. Maka di sini tentu kita Alimu auladakum, ku anfusakum wa alikum na. Pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka, kan begitu? Itu perintah Allah. Allah mentakdirkan. Begitu seperti itu. Jadi dengan pendidikan, dengan nasihat, dengan berdoa. Terkadang kita jarang berdoa. Kita ingin anak kita yang baik, tapi tidak pernah mendoakan kebaikan baginya. Ini usaha, ini syariat. Nah, apabila kita berusaha mendoakan anak kita, terus didoakan, sabar menghadapinya, soal dengan izin Allah dia akan menjadi yang baik, dan itulah yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya tidak ada hal yang bertentangan dalam masalah takdir ini, akan tapi perlu kita memahami hakikat dari takdir tadi. Ya, Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sebaiknya sikap kita dalam menghadapi takdir yang tidak menyenangkan hati kita? Ya, dengan meridai, dengan tenang, ridha terhadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makanya di awal kita tadi menjelaskan apa buah yang bisa kita petik keluar dari masjid ini. Buahnya adalah apabila kita mendapatkan hal-hal yang tidak kita senangi dalam kehidupan ini, kita ridha, semua itu takdir Allah. Dan juga harus introspeksi diri. Jangan bertakdir Allah, tetangga. Ya sudah, takdir Allah. Ditimpa musibah, orang tua yang meninggal, anak yang meninggal, kekayaan atau perdagangan yang bangkrut, atau macam-macam takdir. Allah telah mentakdirkan, itu akan terjadi. Maka bagaimana kita? Ya, semuanya milik Allah. Kita semua milik Allah. Harta juga sekalipun kita yang dapat, itu juga milik Allah. Takdir Allah seperti itu. Maka tidak perlu. Kaum muslimin dan muslimat, ada satu dalam hidup ini yang harus kita pahami. Dan ini akidah kita. Jangan sampai kita dalam hidup ini merasa sedih, merasa gelisah dengan hilangnya dunia dari tangan kita. Jangan. Tapi bersedihlah tatkala agama kita, akidah kita telah berusaha dicopot, dicuri oleh para pencuri-pencuri agama dan keyakinan. Ini harus kita bimbang. Dunia sampai di mana? Dunia ini sampai di mana? Jangan kita menyesali hilangnya dunia di tangan kita. La tatahassar bima fataka minad dunya. Jangan kita bimbang. Dunia itulah yang dunia itu yang kita makan, kita itu dunia. Apa yang hilang itu bukan milik kita. Nah, kenapa kita harus dalam hidup ini begitu menipu atau pergi dari kita kawian atau ini kita merasa, tapi tidak pernah terkadang dalam ini tatkala agama kita, akidah kita lebih rusak, tidak pernah bimbang dan ragu atau khawatir. Jadi seperti itu. Jadi biarkan dunia itu pergi, tapi tetap kita beristiqamah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum. Apakah orang yang mati bunuh diri berbuat maksiat dan dosa lainnya termasuk karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karena kehendak Allah terhadap hamba-hambanya yang ingkar dan zalim? Ya, ini permasalahan yang cukup dipermasalahkan oleh orang ahli kalam. Apakah orang membunuhnya itu juga takdir? Kan seharusnya di umur 60 tahun tapi dia 30 tahun sudah bunuh diri, mati dia bunuh diri, bahkan bukan takdir Allah. Orang mu'tazilah mengatakan itu bukan takdirnya, dia usaha dia sendiri, karena dia mengatakan itu kan perbuatan dia, ciptaan dia. Tapi ahli sunnah mengatakan sampai orang bunuh takdir dia, Allah telah menulis di takdir lauhil mahfuz wa sikulan pada tahun beliau akan bunuh diri, itu takdirnya. Kita temankan kataballahu maqadir al-khalaiq. Kan begitu? Telah menulis seluruh takdir. Nah, bunuh diri semuanya. Tentu jangan juga dengan izin Allah. Ada orang berusaha bunuh diri dan gantung tapi juga tidak mati. Allah belum menghendaki dia mati. Betul enggak? Betul, Ustaz? Banyak kan? Yang mau gantung diri tapi tidak juga mati. Yang mau lonjak dari jembatan tapi bisa cepat di selamat. Tidak mati juga. Tidak mau bunuh tidak mati. Nah, ada juga yang ingin menyembeli apanya itu lehernya. Tapi juga tidak mati. Cepat diselamatkan ketahuan tapi tidak mati. Nah, takdirnya. Jadi semua dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita jalani hidupnya dengan di atas naungan bimbingan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berusaha berniat dengan jalan-jalan. Jangan berusaha, jangan potong kompas dalam hidup ini. ada tempat yang terbuka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jalan mengarah kebaikan, ini jalan yang menuju kejahatan, hindari. Ya, jadi seperti itu. Jadi Allah tidak membeli hamba-hambanya. Allah tidak membeli hamba-hambanya. Tapi tatkala Allah mengetahui kebaikan dari hamba, Allah akan bimbing pada kebaikan. Tatkala Allah mengetahui kejahatan, Allah akan arahkan kejahatan. Dan perhatikan, biasanya dosa itu muncul itu disebabkan apa? Dosa yang lain. Jadi dosa itu berkakak beradik, ya, bersahabat, kakak beradik, saling apa narik menarik gitu. Ini lakukan dosa, maka akibatnya itu jadi dosa yang lain. Pintu dosa terbuka akan buka pintu dosa yang lain. Begitu seterusnya. Ini bahaya dosa. Ya, oleh karena itu berhati-hatilah jangan sampai kita terjerumus dalam hal seperti itu. Selanjutnya, Ustaz, apakah sahabat orang-orang yang berada di sekitar kita, di lingkungan sekitar tempat tinggal kita dapat mempengaruhi akidah, akhlak dan amal ibadah kita pada Allah? Bagaimana menghindari dan menempatkan posisi yang baik jika kita berada pada lingkungan yang buruk, keluarga dan teman yang lalai? Ya, lingkungan, baik itu dalam seperti itu keluarga atau masyarakat, akan mewarnai, mempengaruhi kehidupan seseorang, akidah seseorang, ya, wataknya, pemikirannya, tutur katanya. Oleh karena itu, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mencari teman, sahabat, maka cari yang baik. Karena agama yang tergantung pada teman saudaranya. Al-mar'u ala dini khalili. Agama yang tergantung pada teman sahabatnya, maka perhatikanlah siapa yang kamu temani dan kamu jadikan sahabat. Begitu lingkungan anak, ya, semuanya dilahirkan dalam keadaan fitrah, tapi orang tua menjadikan dia orang yang majusi atau majusuhu wal nasu atau nasa atau Yahudi, ya, tergantung pada lingkungan. Oleh karena itu, dan seperti ini kita harus berhati-hati. Nah, bagaimana cara kita membentengi diri dengan lingkungan yang seperti kita mendapatkan lingkungan seperti itu dengan kita selalu menuntut ilmu, bertanya kepada para ulama, bertanya kepada para ustaz, menghadiri kajian-kajian ilmiah, ya, menghadiri ceramah-ceramah agama yang bermanfaat, itu terus terbentangi dengan ilmu. Dan juga perlu diperhatikan, orang yang baik itu orang yang bisa bermasyarakat dan sabar terhadap cobaan yang mereka hadapi. Bukan berarti sekadar kita orang yang tidak baik berarti kita harus ikut, tidak. Harus kita bisa mewarnai, mendakwakan mereka dengan akhlak kita, tutur kata kita, perilaku kita, berpakaian kita. Itu Islam. Bukanlah Islam itu main pukul memukul, tidak. Islam berakhlak yang mulia terhadap orang tua, saudara, sesama tetangga. Itu Islam. Sekalipun berbeda dalam masalah akidah, Umar memberi makan Yahudi, tetangga Yahudi. Ya Umar, kamu beri makan tetangga Yahudi. Ya, saya sering mendengar Rasulullah usi bil jar, menasihatkan pada jar. Begitu, apalagi semua muslim, tetangga kita, berlebih makanan ikannya diantarkan ke tetangganya. Jangan yang sisa-sisanya, ini tetangga enggak. Dan sisa-sisanya udah mau baki baru dikasih ke tetangganya. Kan begitu kadang hidup kita. Nah ini kan enggak bertentangan dengan akhlak Islam. Jadi kita harus sabar dengan yang baik. Bukan berarti kita mengenal sunnah, kita harus menjadi seperti serigala atau singa yang ingin menerkam mangsanya. Tidak. Orang mengenal sunnah semakin tawadhu, semakin lemah hati, semakin rendah hati, tidak sombong dan tidak menghinakan diri. Dan bertutur kata yang baik, tujuan kita hanya menyampaikan, bukan memasukkan hidayah pada hati seseorang. Ini mungkin terakhir yang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana bayi yang lahir dari rahim orang kafir? Apakah ini memang merupakan takdir dari Allah? Bagaimana dengan suci anak yang baru dilahirkan suci? Nah, itu tadi kita baca bahasanya, iya takdir dari Allah. Tapi Allah mengatakan kullu mauludin yulad walal fitrah. Setiap yang lahir itu dalam fitrah Islam. Kita Islam, apabila dia dibiarkan dalam keadaan seperti itu, tidak ada yang lingkungan yang akan mewarnai, mempengaruhi, dia akan tak mengenal bahwasanya Allah yang berada dan dia akan beri pada kebenaran. Tapi kata Rasulullah, teruskan hadisnya, fa'abawahu yuhawidanihi au yunafsiranihi au yumajisanihi. Maka orang tua lah yang akan menjadikan dia orang Majusi, orang Nasrani, orang Yahudi, atau orang-orang yang penyembah patung dan berhala seperti itu. Artinya orang tua lah yang akan, atau lingkungan yang lebih umum, orang tuanya atau saudaranya akan mewarnai pemikiran dan dia dan perkembangan dia. Oleh karena itu, ini harus diperhatikan. Nah, makanya dalam keadaan kalau dia meninggalkan seperti itu, ya, terbukti Allahu a'lamu bima ya'malun. Seperti itu. Jadi, itu semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahu a'lam. Iya, ini juga masalah nikah mungkin ya, banyak yang menikah ya. Kita mendoakan semoga yang mau menikah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, menikah, menerima perjodohan semuanya dengan takdir Allah. Semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in bi qadar wa kataba fi dzikri kullu syai'in. Itu semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang usaha kita atau apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat bagi yang menyampaikan dan kita semua. Semoga kita selalu diberikan pertolongan, taufik untuk bersungguh-sungguh mempelajari agama yang mulia ini dan untuk mengamalkannya dan berusaha mendakwakan agama yang mulia ini kepada saudara kita yang belum mengenal hakikat ajaran agama Islam, akidah Ahlussunnah, dakwah salafiyah dengan tutur kata yang baik, akhlak yang mulia, dengan mendoakan mereka kepada kebaikan, ya, dengan berakhlak beradab mulia, dengan membimbing mereka akan tahu bahwa inilah Islam, inilah sunnah, inilah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, semoga kita menjadi orang yang selalu ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.